anak muda di ujung jalan petik gitar dilatih malam mata merah hatinya berdarah sebab apa tiada yang mau tahu. Ada kelelawari yang mengadu pada lampu-lampu jalan sandar kenangan, pada nada-nada lontarkan marah pada alam raya ia berterus terang. Aku gelisah orang tua diremang-remang cari teman hamburkan uang senyum ramah tak ada di rumah gelap apa tiada yang mau tahu. Pada kelelawar ia mengadu pada lampu-lampu jalan sandar kenangan, pada nada-nada lontarkan marah pada alam raya ia berterang. Aku gelisah, aku gelisah, gelisah jiwa. Aku gelisah. aku gagal.